terletak di antara Madinah dan Syam. Itu Wadil Qura. Idza imra'atun fi hadiqatin laha. Tiba-tiba ada seorang perempuan di kebunnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, khusuh, perkirakan itu berapa hasil yang akan didapatkan. Wa kharasa Rasulullah SAW asrata ausuk. Rasulullah SAW memperkirakan 10 ausuk itu sekitar berapa sok? Sekitar 120 sok. Kalau zakat itu 1 sok, ada khilaf itu berapa zakat 1 sok itu berapa. Ada yang mengatakan 2,5, ada yang mengatakan 2,3, ada yang mengatakan 2,7, ada yang mengatakan 3 kilo. Nah, tinggal ngarikan, kalikan 120. Faqala laha, maka Nabi mengatakan kepada perempuan tersebut, ahsi mahu minha. Perkirakan berapa yang akan keluar nanti hasil yang didapatkan. Falam ma'atai na Tabuk, tatkala kami mendatangi Tabuk, perang Tabuk maksudnya. Qala innaha amma innaha satahubbul laylah rihun syadidah. Adapun sesungguhnya akan datang angin malam ini, angin yang kencang. Fala yakumanna ahadun, maka janganlah ada seorang pun bangkit atau berdiri. Wa man kana mahu ba'ir falyakilhu. Para siapa yang memiliki unta, maka hendaknya mengikat untanya dengan ikatan yang kuat. Faqalnaha, maka kita pun mengikatnya dengan ikatan yang kuat. Wahabbat rihun syadidah, datanglah badai yang besar. Faqama rajul, maka ada seorang yang berdiri. Falqatuhu bijalit tayy, maka angin itu membawanya sampai gunung Tayy. Katakan bahwasanya gunung itu namanya Aja. Tayy Aja namanya. Subhanallah Hafid. Wa ahda maliku ailah, dan seorang raja dari ailah menghadiahkan Linnabi SAW baglatan bayda, baglah keturunan kudan keledai warnanya putih. Wakasahu burda, dan Nabi pun memakaikan kepada raja tersebut yaitu burda, ya semacam kain. Wakatabalah, dan menuliskan untuk dia bebahrim, artinya bebaladihim. Falamma ata wadil qura, adatkala sampai ke wadil qura, qala imra'ah, yang mengatakan kepada perempuan tersebut, kam ja'a hadiqatuk, berapa hasil atau perkiraan dari kebunmu. Qalan asyarata ausuk, yaitu 10 ausuk. Kharasa Rasulullah SAW, Rasulullah SAW telah memperkirakannya. Qalan Nabi SAW, maka Nabi SAW mengatakan, inni muta'ajil dal Madinah, sesungguhnya saya bersegera untuk ke Madinah. dilihat latihan bahasa Arabnya, jangan sibuk sendiri. Ada menerjemahkan ini penting. Faman arada minkum, maka barang siapa di antara kalian menginginkan ayat ta'ajjal ma'i, untuk bersegera bersama saya, fal ya ta'ajjal, maka hendaknya bersegera. Falamma qala Ibnu Bakar kalimatan ma'naha, maka ya, berkata Ibnu Bakar itu Sahal bin Bakar taqaddam, atau kalimat yang semakna asrafa al Madinah, itulah melihat Madinah. Madinah qala hadhihi Tabah, Nabi mengatakan ini adalah Tabah. Ini Madinah waktu itu Tabah, dari kata Tayyib, artinya bagus. Falamma ra'a Uhda, ketika beliau melihat Gunung Uhud, qala hadza Jubail, dimatakan gunung kecil ini, lagunya besar itu, Gunung Uhud itu besar sekali. Rasulullah mengatakan sini Jubail, kecil dibanding gunung yang lain. Yuhibbuna wa nuhibbuhu, mencintai kita dan kita mencintainya. Ala ukhbirukum bi khairi Duil Ansar, maukah aku beritahu kepada kalian rumah-rumah orang Ansar yang terbaik? Qalu bala, mereka mengatakan tentu. Qala duru Bani Najjar, rumah-rumah Bani Najjar, kabilah Bani Najjar. Thumma duru Bani Abdul Ashhal, setelah itu rumah-rumah Bani Abdul Ashhal. Thumma duru Bani Sa'idah, setelah itu rumah-rumah kabilah Bani Sa'idah. Dan di bawah sini thumma daru Bani Al-Harith, thumma Bani Sa'idah, di balik di bawahnya. Aw duru Bani Al-Harith Ibn Al-Khazraj, atau rumah-rumah Bani Al-Harith Ibn Al-Khazraj Al-Khazraj. Wa fi kulli Dhul Ansar yakni khairah, dan setiap rumah-rumah Ansar yaitu kebaikan. Semua rumah Ansar adalah baik, tapi ada yang terbaik. Terbaik Bani Najjar, Bani Abdul Ashal, Bani Sa'idah, atau sebaliknya Bani Al-Harif. Wa qala Sulaiman bin Bilal, Abu Muhammad Abu Ayyub Al-Madani, hadatsani Amr taqaddam, Amr bin Yahya Al-Mazini Al-Madani, telah lewat di atas itu. Thumma daru Bani Al-Harith, thumma Bani Sa'idah, kemudian rumah Bani Al-Harith, kemudian Bani Sa'idah. Wa qala Sulaiman, Sulaiman siapa ini? Kifli Sulaiman Bilal. Naam. Ansar bin Sa'id wal Ansari An Umarah bin Raziyah Al-Mazini Al-Ansari. Al-Ansar dari mana? Mana Al-Ansar dari Makkah Madinah? Madinah Al-Madani, berarti Al-Madani. Al-Mazini Al-Ansari Al-Ansari Al-Madani. An Abbas, telah lewat dari Abbas bin Man bin Sahal Sa'd bin Sahal Sa'd bin Sahal bin Sa'd As-Sa'idi. Lengkapnya berarti siapa? Abbas bin Sahal bin Sa'd bin Malik As-Sa'idi. An Abihi Sahal bin Sa'd An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda Gunung Uhud. Nah, Uhud adalah gunung mencintai kita dan kita mencintainya. Qala Abu Abdullah afi nusratin ukhra qala Abu Ubaid yani Al-Qasim Ibn Salam kalau Abu Abdullah itu siapa di sini? Al-Bukhari. Naam, Al-Imam Bukhari. Kullu bustan alaihi haib, setiap kebun yang padanya itu ada tembok. Ini kalau orang Yaman kalau punya kebun itu tembok. Tembok dari tanah. Ditumbuk-tumbuk demikian dikelilingi. Nanti ada pintunya. Pintunya dikasih gembok. Dan di atas tembok tersebut biasanya ada duri-duri yang panjang-panjang, ya biar tidak masuk pencurian dan sebagainya. Di setiap kebun yang ada temboknya, fahuwa hadiqah, maka itu adalah hadiqah. Nah, hadiqah. Menjamakan hadiqah al-hayawanat, kebun binatang. Ada temboknya enggak biasanya? Enggak dibiarkan lewat aja. Ada temboknya biasanya. Nah, tidak dikatakan bustan. Nah. Wa ma lam yakun 'alaihi haid. Dan apa yang tidak ada di atasnya itu adalah, baginya itu adalah tembok. Lam yukul hadiqah, tidak dikatakan hadiqah. Tidak perangan di Dhamma, di Alumanna, itu di balik tembok aja, tembok anggur. Ini jaraknya sangat dekat, ini tinggal melempar atasnya. Nah, sangat dekat peperangannya. Dan teman kita Hasan Makassar, Anas Ambon yang terkena luka. Kalau Anas terkena atas matanya tembakan, kan dirawat. Ya, terus peperangan. Diperkirakan Syiah sudah 2000 yang mati. Yang di Damat sekitar 180 yang sudah meninggal. Tapi orang Syiah banyak bantuannya dari Iran, dari Irak, banyak. Nah, sehingga peperangan terus berlangsung di mana-mana. Coba saya dekat apa enggak? Jaraknya tembok aja, tembok dari tanah. Tanah di sana seperti tembok di sini. Nah, bahkan kadang lebih kuat, kadang lebih kuat karena temboknya tebal, kadang setebal meja ini. Nah, jadi kalau tembak kadang tidak bisa tembus, kadang. Tapi kalau pelurunya besar, 1 meter itu ya hilang. Nah, bisa hilang. Sebagaimana masjid di Damat yang bagian atas sudah hancur lebur. Ada temboknya, tembok yang kuat itu, dari beton. Masih hancur. Tapi banyak-banyak doa untuk teman-teman di sana. Saya ini tidak ada kunut pun. Kalian berdoa ketika sujud. Dan ketika mengaminkan, jangan main-main. Ada sebagian masih main-main doa, gimana? Amin. Semoga Allah mengabulkan. Amin, main-main, gimana? Jadi hadis yang mulia ini untuk melihat hirsus sahabah ala jihadi fi sabilillah. Hirsus sahabah ala jihad fi sabilillah. Kesungguhan sahabat untuk berjihad di jalan Allah SWT. Anda mengetahui bahwasanya keutamaan orang jihad di antaranya mampu memberikan syafaat kepada 70 keluarganya. Kemudian juga aman dari azab kubur. Ditampakkan demikian surga. Dinikahkan dengan bidadari. Dan lain sebagainya. Telah lewat. Wa nasifu ala ra'siha khairun minad dunya ma fiha. Kerudung yang dipakai di atasnya itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu baru kerudungnya, dibedari. Banyak orang beriman nam senang berjihad dengan Allah SWT. Kalau perempuan-perempuan dunia ini banyak kekurangannya. banyak kurangannya. Nah, karena cantik tapi cerewet, ngabiskan duit. Iya enggak? Karena juga, nah, yang jelas banyak kekurangannya. Harus ada haid, ada nifas. Melainkan perempuan al-jannah tidak ada, tidak ada haid, tidak ada yang halaknya kurang, namun sempurna. Di antara keutamaan mereka, mereka yang berjihad, dia mampu memberikan syafaat, sungguh beruntung. Seandainya mungkin ada yang meninggal dari saudara-saudara kalian di hari kiamat, akan bisa memberikan syafaat kepada 70 keluarganya. Melihat kalau Syekh Yahya anaknya meninggal, apakah beliau bersedih hati demikian sampai seperti orang-orang kita? Tidak. Bahkan menginginkan kalau beliau tidak ditahan oleh murid-muridnya, berjihad sendiri, berperang. Nah, berperang lagi karena ditahan. Dan karena mereka menginginkan satu aja sebenarnya, menginginkan untuk memotong lehernya Syekh Yahya. Itu keinginannya. Yang kedua, jawazu dhihabil mar'ah ila hadiqatin laha. Jawazu dhihabil mar'ah ila hadiqatin laha. Bolehnya perempuan untuk pergi ke kebunnya. Nah, jangan sampai lah terlek di sini. Waqarna fi buyuti fi buyutikun. Tinggallah kalian di rumah-rumah kalian, pokoknya terus di rumah, tidak keluar-keluar sama sekali. Nam keliru. Nah, pemahaman demikian keliru. Di sana ada salat Aid, sampai gadis-gadis pun dikeluarkan untuk keluar ke lapangan. Dia melihat kalau ditinggal oleh suaminya. Nah, tidak mengapa, bahkan di zaman para sahabat, perempuan-perempuan juga mengawinkan kurma-kurmanya biar bisa berbuah. Itu di masa iddah. Nah, pada asalnya memang demikian. Qarna fi buyutikun wa la tabarrajna tabarrajal jahlul ula. Ketika jaraknya jauh, tentunya pakai mahram. Ya, seperti pemahaman Yusuf Qardawi, bangga tatkala anaknya keluar negeri, sekolah di negara asing. Nah, ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, masyru'iyatil kharsh. Disyariatkan untuk memperkirakan hasil panennya. Sehingga ini akan diketahui zakatnya seberapa, ini untuk modalnya lagi, ini untuk sedekah dan yang sebagainya, tidak mengapa. Disyariatkan, ini pendapatnya jumhur ulama, diperkirakan hasilnya berapa. Wadam fihi alamun min alamin nubuwati sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda kenabian sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain, satahabbu alaikum rih syadidah, malam ini akan datang angin besar, maka jangan ada seorang pun yang berdiri. Ternyata sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan, hadis Jabir juga ada, wazama annabi sahada rih li mautil munafik. Beliau nyatakan diutusnya angin ini untuk kematian orang munafik. Falam maka di Madinah fa idza munafik azim al munafikin qad mata. Tatkala kami sudah tiba di Madinah, ternyata pembesar orang munafik sudah mati. Nah, ada tanda-tanda kenabian. Wa idza wujubu ta'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajibnya taat kepada Rasulullah SAW. Orang ini yang tidak taat, akhirnya dibawa ke Gunung Thaiq oleh angin. Namun sudah ada riwayat bahwasanya itu dua orang. Yang satu itu berusaha untuk mencari untanya yang lari. Mengejar untanya kemudian dibawa angin. Ada lain karena ada kebutuhan. Dari lain juga bahwasanya ditemukan. Setelah itu sakit parah dan bisa disembuhkan. Kemudian yang lain berjumpa. Nah, disebut oleh Hafid di perang Tabuk. Nah, dijumpai. Namun sebagai mengatakan mati, dalam keadaan mati. Hal yang menyebutkan di sini adalah bisa disembuhkan penyakitnya yang dibawa angin yang sangat jauh tadi. Tapi untuk mengetahui. Jadi wajibnya taat. Dan telah lewat bagaimana orang-orang yang tidak taat di zaman Nabi. Islam bin Aqwa akan ajunya Nabi SAW bismarihi. Ada seorang laki-laki yang makan di samping Nabi dengan tangan kirinya. Qala kul biyaminik. Selama katakan makan dengan tangan kananmu. La astati. Dia mengatakan saya tidak bisa. Selama katakan la astata'ta. Wa ma manahu lal kibr. Sungguh engkau bisa. Maka dengan tangan kanan kamu tidak menghalangi itu karena sombong saja. Fama rafa'ahu lafi. Hanya tidak bisa mengangkat makanan ke mulutnya. Dalam keadaan lumpuh tangannya. Berarti satu permasalahan saja. Satu permasalahan. Tangannya lumpuh. Tadi juga sebelumnya, jangan bangkit, jangan berdiri ketika ada angin. Ketika tetap berdiri di bawah angin. Dalam perang Uhud juga begitu. Perang Uhud, kalian menang atau kalah, jangan turun dari gunung Uhud. Jika kamu ingin melihat kemenangan banyak orang yang tinggalkan, bagaimana? Akhirnya mereka turun, masih sedikit yang di atas. Diambil alih oleh Khalid bin Walid waktu itu sebagai pimpinan orang kafir. Gunung dikuasai dan ganti menyerang mereka sehingga banyak kaum muslimin yang mati. Kenapa permasalahannya? Satu permasalahan karena turun dari gunung. Rasulullah sudah mengingatkan jangan turun. Demikian pula khatiratu mukhalafati amri sallallahu alaihi wasallam, khatiratu mukhalafati amri an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bahayanya menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma yasallahu rasulahu wa yata'adda hududahu wa khairuna khaydan fiha wa lahu adzab muhin. Para siapa bermaksiat kepada Allah dan rasulnya melanggar batasan-batasannya, maka sungguh dia akan dimasukkan dalam surga. Allah akan masukkan neraka. Yang bermaksud ke bawah rasulnya dimasukkan dalam neraka, kekal dalam untuk selama-lamanya. Walahu azab muhin, baginya azab yang menghinakan. Nah, ini melanggar perintah Rasulullah SAW. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian menaati dia, menaati Rasul, kalian akan mendapatkan hidayah. Hadis jelas misalnya, Nabi Rasulullah SAW menilai qaza, Rasulullah melarang dari qaza, mencukur sebagian rambut, membiarkan sebagian lainnya. Hendaknya taat tidak perlu, nah, tiap hari dipanggil, rambutnya potong kuda, potong bola, dan sebagainya, tidak perlu demikian. Taat kepada Rasulullah SAW, keselamatan. Untuk apa membakar rambutnya? Untuk apa? Nah, tidak perlu bangga dengan rambutnya. Kalau Allah menginginkan nanti kalian jelek, keadaan jadi jelek. Kalau Allah menginginkan kalian hancur, kehidupannya akan hancur. Jadi untuk apa dibanggakan? Dan juga masyru'iyatil hadiyah wal mukafa'ah 'alaiha, disyaratkan hadiah, memberikan hadiah dan memberikan balasan. Tatkala dikasih hadiah maka ia memberikan imbalan. Rasulullah dikasih hadiah baglah, maka Rasulullah memberikan imbalan dengan baju. Ini akan timbul mawaddah, saling cinta mencintai, karena ada pemberian hadiah. Wa yanfadul Madinah wal Ansar, keutamaan Madinah dan juga Ansar. Di sini Rasulullah menyatakan hadhi tabah, hanya baik dengan Madinah. Juga keutamaan orang Ansar. Coba lihat nih, semua orang Ansar adalah baik, nggak dicualikan di sini. Bahkan orang Ansar mendapatkan ampunan tiga generasi. Allahumma fil Ansar, wali abna'i al-Ansar, wali abna'i al-Ansar. Allah ampuni dosa-dosa orang Ansar, anak-anak orang Ansar, cucu-cucu Ansar. Tiga generasi mendapat ampunan. Tapi orang Syiah mengatakan orang Ansar, orang kufar, semua kafir. Coba, luar biasa. Jadi Syiah lebih jauh daripada agama Yahud, daripada agama Nasara. Akfar minal Yahudi wan Nasara, lebih kafir daripada Yahud, daripada Nasara. Tapi kaum muslimin banyak tidak tahu. Masyriyati hubbi nam Jabal Uhud kama kan Rasulullah sallam yuhibbuhu, syaratkan untuk mencintai Gunung Uhud sebagaimana Rasulullah sallam mencintai Gunung Uhud. Gunung demikian perkasanya, kokohnya demikian, ya gunung yang lainnya Allah sebut ke dalam surah Hasr, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau seandainya kami turunkan Al-Qur'an kepada gunung, engkau akan melihat gunung itu dalam keadaan ketakutan, menjadi pecah belah. Nah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal gunung, kalau kita nyenggol batunya bagaimana kira-kira? Sakit atau tidak sakit? Sakit. Demikian kokohnya. Itu tidak mampu untuk memikul amanah Al-Quranul Karim. Maka akan pecah belah. Inna ardal amanata ala samawati wal ad wal jibali fa abayna ayyahmin laha. Kami sudah menawarkan kepada langit dan bumi, kepada gunung-gunung, tentang Al-Quran, tentang agama ini, mereka semua enggan, tidak mampu. Nah, wasfakna minha wa hamal insan. Namun manusia siap, manusia siap untuk memikulnya, membawanya. Innaukana lalu menjahula, sehingga manusia itu berkumpul dalam keadaan apa? Zalim, dalam keadaan bodoh. Jadi jangan sok merasa pinter. Langit dan bumi serta gunung-gunung itu tidak sanggup mengikul amanah. Seandainya turun kepada mereka Al-Quran, mereka akan takut, gunung akan pecah belah. Tapi kita sekarang baca Al-Quran Karim, adakah khusyukan dalam hati kita? Afala yatadabbarul Al-Quran amala qulubin aqfaluha, maka mereka tidak terhibur Al-Quran, atau hati-hati mereka telah tertutup, telah terkunci, yang tidak bisa memahami Al-Quran Karim. Maka sebagian sudah hafal Al-Quran, tapi sekedar hafalan saja tidak menjadikan dirinya khasyah Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal innamal ilmu khasyah, khasyatulillah, sehingga ilmu itu menjadikan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semakin banyak ilmunya, semakin takut. Beribadahnya tidak main-main. Salat misalnya, tidak tengok-tengok ke sana kemari. Siapa yang tengok-tengok kalau sholat itu? Sholatnya tengok-tengok ke sana kemari. Sudah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda Anas, Uhud di negara mana? Nulis apa ini? Nulis apa coba? Uhud di negara mana? Perhatian apa enggak perhatian? Anda Muhammad, negara mana? Akbar, Madinah, lewat tadi di Madinah. Wadal masyru'iyati al-mufadalah bainal fudala. Masyru'iyatil mufadalah bainal fudala bil ijmal wa ta'yin, disyariatkan untuk memberikan tingkatan-tingkatan tentang kemuliaan-kemuliaan. Kalau Asy'ari sebutkan tingkatannya secara global dan secara sekarang ta'yin. Apa yang ta'yin? Saya rinci. Sebagai Rasulullah bahwasanya yang terbaik adalah Dir Bani Najjar, rumah-rumah kabilah Bani Najjar. Setelah itu Dir Bani Abdul Ashal. Hakada. Secara global. Setelah itu apa ta'yin? Wa fi kulli dur Al-Ansar yani khairah, dan setiap rumah-rumah Ansar itu kebaikan-kebaikan. Nah, ini tidak mengapa demikian untuk menyebutkan secara global. Dan juga di sini bahwasanya namanya kemuliaan itu bertingkat-tingkat. Para sahabat itu di ada tingkatan yang terbaik dari setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar. Sampai Rasulullah mengatakan, "La kuntu mutahyan khalilan, la takhattu Abu Bakrin khalila." Seandainya aku menjadikan seorang kasih, sebab aku jadikan Abu Bakar sebagai kasih. Abu Bakar adalah yang terbaik. Setelah itu Umar. Namun orang Syiah mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar adalah sonamai Quraisy, patungnya orang Quraisy. Katakan kafir, bahkan ada doa khusus, doa untuk melalat Abu Bakar dan Umar. Ini yang hafal ini bagus. Nah, yang hafal soal pertanyaan, ayah Muhammad, kan qara'na min al-hadis, ayat Rahman, kam dua qara'na, dua qara'na hadithain atau hadithan wahida, hadithain min hadithi man, hadithi siapa ini? Ini Hamzah, berapa hadith kita baca? Elias tidak tahu. Anda Hafiz, hadithin hadithiman, hadithi Abu Humaid, min hadithi Abi Humaid, waman Abbas, min hadithi Abbas, ayah Mustafa, hadithi man Sahal bin Sa'ad, Sa'idi, Walid, Abbas, ayah Abbas. Baris yang melihat baris yang ketiga dari bawah An Abbas An Nabihi. Nah, yang atas An Abbas Sa'idi An Abi Humaid. Namanya Abdurrahman Wakila Mundir. Ketika melakukan umrah ataupun ibadah haji, tidak ada sunnahnya bagi kalian nanti untuk jalan-jalan ke atas gunung Uhud, karena banyak yang jalan ke sana, jaraknya jauh. Kalau yang di bawah itu Jabal Ramah namanya, itu pendek aja, mungkin setinggi atap masjid ini. Jadi pendek. Dulu di situ. Jadi pasukan perangnya itu di situ. Bukan sampai ke Gunung Uhud yang sangat tinggi itu, bukan. Tapi ini mengikuti Gunung Uhud. Sehingga diitlakan kemana? Gunung Uhud. Jaraknya dekat. Antara Jabal Ramah dengan Jabal Uhud. Nah, jaraknya dekat. Istilahnya anak Gunung Uhud. Situlah, jadi jaraknya dekat, kemudian tingginya tidak begitu tinggi. Itu Jabal Ramah. Kalau Uhud tinggi. Nah, tinggi mana dengan Gunung Lawu? Tinggi Gunung Lawu. Nah. Saya bilang, nah.